Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wahuwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Mugirah al-Bukhari, babu isbagul wudu'i. Wa qala ibnu Umar, isbagul wudu'i al-inqa'u. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddasana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Musa ibnu Uqbah an Quraybin maula ibni Abbasin an Usamata ibni Zaidin annahu sami'ahu yaqulu dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafata hatta idza kana bisy'bi nazala fabala thumma tawadda'a walam yusbig al-wudu'a, ini walam yusbigil wudu'a. Wa qultu as-salata ya Rasulullah, wa qala as-salatu amamak. Faraqiba falamma ja'a al-Muzdalifata nazala fatawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma uqimat as-salatu fa shalla al-maghriba thumma anaha kullu insanin ba'irahu bi manzilihi thumma uqimat al-isha'u fa shalla wa lam yusalli bainahuma. Bab yang keenam, bab menyempurnakan wudu. Bab menyempurnakan wudu. Qala Abdullah ibn Umar, berkata Abdullah ibn Umar, isbagul wudu'i al-inqa'u, menyempurnakan wudu berarti akan menjadikan anggota wudu bersih. Jadi ini mimbab lawazim, konsekuensi. Jadi apabila orang menyempurnakan wudu, ya termasuk menggosok anggota badan, maka akan punya pengaruh al-inqa, yaitu bersih anggota wudunya. Oleh sebab itu kita pasti menyaksikan orang yang menunaikan wudu, selain nanti yaumul qiyamah akan cemerlang wajahnya, maka di dunia pun akan dapat disaksikan orang yang wudu biasanya bersih ya wajahnya, tangannya. Karena kalau setiap hari orang itu berwudu 5 kali dan dengan menyempurnakan cuciannya, maka akan berkonsekuensi anggota wudunya adalah bersih. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibnu Maslamah. Pada tabaqahnya ada Abdullah ibnu Yusuf At-Tinisi, Abdullah ibnu Maslamah Al-Qa'nabi. Jadi ada 2 nama Abdullah, murid Imam Malik. Ada Abdullah ibnu Yusuf, ada Abdullah ibnu Maslamah. Ini rawi yang selalu meriwayatkan kitab Al-Muwatta, Muwatta Imam Malik. Jadi kitab Muwatta Imam Malik itu banyak murid-murid yang mengambil hadis dari Imam Malik. Dan 2 rawi ini termasuk asbat. Asbat itu murid yang paling dekat, murid yang paling lama, termasuk murid yang paling tahu riwayat-riwayat Imam Malik. An Malik, yaitu Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Imamun min a'immatil arba'ah, yaitu Malik ibnu Anas. Dan di sana ada Anas ibnu Malik, itu sahabat. Kalau ini Malik ibnu Anas, salah satu imam di antara imam yang 4. dan dari sisi umur beliau adalah imam yang kedua setelah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. An Musa ibn Uqbah, An Quraib Maula ibn Abbas, sudah dijelaskan kemarin. An Usamata ibn Zaidin, dari Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid adalah termasuk sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Usama ibn Zaid ini berkulit hitam. Ya, Usama ibn Zaid ini seorang sahabat yang berkulit hitam. Tapi Usama ibn Zaid ibn Harithah, walaupun beliau berkulit hitam, tapi memiliki kedudukan yang sangat agung. Ya. Dalam keislamannya, kemuliaannya. Salah satunya Usama ibn Zaid ini dijadikan sebagai panglima perang dan umurnya baru 20 tahun. Jadi beliau dijadikan seorang panglima perang dan direncanakan oleh Nabi SAW ketika di akhir hayatnya untuk menjadi panglima perang. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan ada sejumlah sahabat mulia seperti termasuk Khalid bin Walid. Tapi Nabi SAW tidak mengangkat mereka sebagai panglima perang. Maka Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu dijadikan sebagai panglima perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum sempat diberangkatkan, keburu Nabi SAW meninggal dunia. Jadi belum sempat berangkat, Nabi SAW meninggal dunia. Nah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dan itu khalifah yang pertama, terjadilah satu fitnah besar, yaitu adanya yang murtad, kemudian yang mengaku jadi nabi palsu, kemudian yang ketiga yang enggan menunaikan zakat. Jadi Abu Bakar itu menghadapi tiga fitnah. Pertama, orang-orang yang murtad, ya, artinya orang yang kafir setelah Islam. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mengaku jadi nabi, yaitu seperti Muslimatul Al-Kadzab, Al-Unsi saja. Itu diantara tiga tokoh orang-orang yang mengaku jadi nabi atau dikenal dengan nabi palsu. Kemudian sejumlah orang yang tidak ingin menunaikan zakat, jadi enggan menunaikan zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di saat itu juga beliau harus menunaikan pesan Nabi SAW dan perencanaan Nabi SAW untuk memberangkatkan tentara Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sejumlah para sahabat seperti Abu Hurairah, bahkan Umar sendiri sempat mengkritik beliau. Artinya seolah-olah melarang beliau untuk memberangkatkan tentara Usama karena dalam kondisi terjadi fitnah besar. Ditakutkan nanti bala tentaranya banyak yang meninggal atau mungkin sangat sedikit bala tentaranya. Maka Abu Bakar As-Siddiq tetap dalam pendiriannya karena beliau tidak ingin untuk menyelisihi apa yang telah dilaksanakan ataupun telah direncanakan oleh Nabi SAW. Maka beliau berkata kepada para sahabat, demi Allah, aku tidak akan bergeser sedikit pun dari sesuatu yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Jadi di sini dari sisi komitmen ya kepada sunnah. Maka tetap Abu Bakar As-Siddiq memberangkatkan Usamah ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi ternyata memang komitmen kepada sunnah itu mendatangkan berkah. Artinya dua fitnah dapat dihadapi. Orang-orang yang menolak zakat, kemudian orang-orang yang mengaku jadi nabi palsu, itu dapat ditumpas semuanya. Dan tentara Usamah pun mendapatkan kemenangan. Jadi mendapatkan kemenangan. Nah, ini salah satu sejarah Usamah ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu sami'ahu yaqulu, bahwasanya dia mendengarnya berkata, dafa'a Rasulullah SAW min Arafata. Nabi SAW pergi atau bergegas dari Arafah, hatta kana bisyibi. Artinya di sini di musim haji, maksudnya di sini di Haji Wada, ini kejadiannya di Haji Wada. Maka Nabi SAW berjalan dari Arafah, hatta idakan Nabi Syi'bi, sehingga tatkala beliau melewati satu lembah, Asy-Syi'bu adalah tempat yang landai di dekat gunung. Ya, artinya lembah dalam bahasa kita. Nazala, beliau turun dari kendaraannya. Pabala, lalu beliau menunaikan qada hajatnya. Tsumma tawaddoa, artinya kencing. Tsumma tawaddoa, kemudian beliau berwudu. Walam yusbigil wudu'a, dan beliau tidak menyempurnakan wudunya. Fakultu, lalu aku berkata, as-salata ya Rasulullah. Salat, artinya di sini telah masuk salat wahai baginda Rasulullah, maksudnya waktu salat. beliau menunaikan ibadah haji hanya satu kali, yaitu pada tahun ke-10 Hijrah. Jadi pada tahun ke-10 Hijrah beliau menunaikan ibadah haji. Nah, berbeda-beda para sahabat, artinya mengkisahkan haji ini ada yang sempurna seperti Jabir bin Abdullah, seperti Abdullah bin Abbas. Ada yang mengkisahkan kisah-kisah tertentu dari kisah haji ini. Nah, Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini mengkisahkan bagian kisah perjalanan haji Nabi sallam. Nah, seperti apa? Nah, dikatakan setelah Nabi SAW wukuf di Arafah, Arafah ini tempat untuk berwukuf. Ya, jadi Arafah ini tempat untuk berwukuf. Nah, Arafah ini punya hudud, punya batasan. Ya, karena kalau orang itu berwukuf bukan di batasan Arafah, maka hajinya tidak sah. Dan wukuf adalah merupakan rukun di antara rukun haji. Bahkan dikatakan rukunnya yang paling rukun. Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Nabi SAW berangkat dari Arafah. Jadi berjalan menggunakan kendaraan di sini, yaitu menaiki untanya. Berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah. Ya. Di Arafah pada tanggal 9 ya, disunnahkan bergegas dari Mina itu setelah terbit matahari. Jadi sunnahnya jamaah haji tanggal 8 pagi-pagi dari tempat-tempat tinggalnya meniatkan haji dengan mengatakan labbaika Allahumma hajjan bagi haji tamatu. Kemudian berjalan menuju Mina untuk mabit di Mina pada hari tarwiyah malam Arafah. Maka disunahkan untuk bermabit di Mina. Ya, mabit di Mina bermalam, di antara sunnah-sunnahnya menunaikan sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat tanpa dijamak ya. Kemudian maghrib 3 rakaat di waktunya. Kemudian isya 2 rakaat di waktunya, tidak dijamak. Jadi ini ketika di Arof, apa di Mina tidak dijamak, itu sunnahnya. Kemudian pada tanggal 9 pagi-pagi ketika matahari telah terbit, maka disyariatkan kita bergegas menuju Arafah, yaitu untuk wukuf. Dan ketika kita wukuf di Arafah disunnahkan untuk memperbanyak zikir. Kemudian menunaikan sholat duhur dengan asar di jama dan di kosor dengan jama takdim. Jadi disunahkan untuk jama kosor takdim. Artinya sholat asarnya dibawa ke duhur. Kemudian setelah kita menunaikan sholat, yaitu duhur dengan asar dengan cara di jama, kemudian kosor, maka disunahkan kita untuk memperbanyak zikir dan doa. Ya. Apabila setelah terbenam matahari, maka disunnahkan kita untuk cepat bergegas menuju Muzdalifah. Jadi tidak menunaikan sholat maghrib di Arafah. Maka kita bergegas menuju Muzdalifah. Nah, dalam potongan hadis ini, Nabi SAW berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Tapi sebelum sampai ke Muzdalifah, Nabi SAW berhenti di tempat, ya artinya di situ lembah, di bawah gunung. Kemudian beliau menunaikan qadha hajat, yaitu kencing. Beliau menunaikan qadha hajat. Setelah menunaikan qadha hajat, maka beliau berwudu. Nah, di sini dikatakan, dan beliau tidak menyempurnakan wudunya. Jadi beliau berwudu, tapi tidak menyempurnakan wudunya. Ya. Kemudian beliau naik lagi kendaraannya. Jadi menaiki lagi kendaraannya. Setelah sampai ke Muzdalifah, nah di Muzdalifah malam ke-10. Apa yang disunahkan di Muzdalifah? Yaitu menunaikan sholat maghrib dengan sholat isya dengan jamak takhir. Artinya mengakhirkan sholat maghrib di waktu sholat isya. Dan ditunaikan dengan qasar dan jamak. Dalam arti maghrib dulu 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat. Jamak takhir. Di malam ke-10 ini, di mana nanti tanggal 10-nya yaitu Yaumun Nahr, hari menyembelih, hari yang sangat penting juga, maka kita dianjurkan untuk bermabit dan betul-betul untuk tidur. Tidak ada anjuran untuk menghidupkan malam. Malam ke-10 itu dengan sholat, dengan qiyamul lail ya, sunnahnya adalah tidur. Karena memang tanggal 10-nya akan ibadah yang sangat berat. Karena tanggal 10 Zulhijjah itu, kalau bisa empat-empatnya bisa dilakukan dalam sehari. Dan itu utama. Yaitu lempar jumroh. Ya, lempar jumroh. Ya. Jadi lempar jumroh. Kemudian setelah itu tahalul. Kemudian menyembelih. Kemudian tawaf ifadah dan sa'i. Jadi tawaf ifadah dan sa'i. Kalau sehari itu telah selesai semuanya, maka berarti jamaah haji telah tahalul dengan tahalul kubro. Boleh untuk berjima. Berjima pun dibolehkan itu ya. Nah, ini potongan hadis ini itu ya. Potongan hadis ini. Nah, di dalam hadis ini Nabi Hasalam datang ke Muzdalifah. Lalu beliau berwudu lagi. Enggak gitu ya potongan hadisnya. Setelah berwudu tapi tidak menyempurnakan wudunya, maka dikatakan masuk waktu sholat. Tapi Nabi Hasalam tidak sholat. Nanti katanya di depan. Maksudnya nanti sholatnya di Muzdalifah. Setelah sampai ke Muzdalifah, maka Nabi Hasalam itu turun dari kendaraannya. Kemudian beliau berwudu dan menyempurnakan wudunya. Jadi Nabi Hasalam menyempurnakan wudunya. Kemudian dikumandangkan sholat untuk maghrib. Maka Nabi Hasalam pun sholat. Kemudian para sahabat mengikatkan unta-unta mereka. Artinya di sini menunjukkan antara isya dengan maghribnya ada jeda. Antara maghrib dengan isyanya jeda. Di mana para sahabat menambatkan atau mengikat unta-untanya. Setelah mereka mengikat unta-untanya, maka dikumandangkan lagi iqamah. Lalu sholat isya, lalu tidak ada sholat di antara keduanya. Maksudnya tidak ada sholat qobliyah, tidak ada sholat apa? Ba'diyah. Jadi tidak ada sholat qobliyah, tidak ada sholat ba'diyah. Ya. Dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Ya, kita akan ambil dulu bab menyempurnakan wudu. Nah, menyempurnakan wudu itu ada dua. Jadi menyempurnakan wudu ada dua. Yang pertama menyempurnakan wudu yang wajib. Maka hukumnya wajib. Jadi menyempurnakan yang wajib, maka hukumnya apa? Wajib. Yang kedua, menyempurnakan mustahabat. Ya. Maka hukumnya mustahab. Ya. Karena makna ini memiliki dua makna. Yang pertama, menyempurnakan wudu yang wajib. Maka hukumnya apa? Wajib. Yang dimaksud, kita tahu rukun wudu itu ada 6, kemarin sudah disebutkan. Jadi rukun wudu ada 6. Mencuci wajah, mencuci tangan sampai siku, mengusap kepala, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, kemudian tartib, kemudian mualah, yaitu berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan, ketika kita wudu, cuci muka jangan pergi dulu, kering, kemudian baru cuci tangan. Gitu. Mualah itu, ya ta'aqqab ba'dahu ba'd, artinya menyambung dari satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya. Maka itu dinamakan mualah. Ya. Adapun niat, syarat sahnya. Gitu. Jadi niat syarat sahnya. Nah. Kemudian yang dimaksud dengan isbag, yang dimaksud dengan isbag itu adalah dalam wudu, yaitu menyempurnakan cucian pada semua anggota badan. Jadi yang dimaksud tadi apa? Isbag, menyempurnakan, artinya apa? Menyempurnakan cucian ke seluruh anggota badan, wajah, tangan, kaki, kepala. Ya. Itu yang dinamakan isbag, menyempurnakan. Sedangkan yang kedua, menyempurnakan dalam arti menyempurnakan mustahabat, yaitu wudunya disertai dengan yang sunnah-sunnah. Ya, seperti kita telah sebutkan sebelumnya, membaca tasmiyah menurut pendapat jumhur mustahab. Jadi kalau berwudu tidak memakai bismillah, ya sah wudunya. Tetapi memakai bismillah berarti sempurna apa? Wudunya. Kemudian mencuci dua telapak tangan sebelum wudu. Jadi mencuci dua telapak tangan sebelum wudu. Maka ini ijma, hukumnya apa? Mustahab. Nah, nanti sebagiannya ada hilaf. Kemudian berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung. Ya, maka ini pun menurut jumhur mustahab. Artinya sunnah. Kemudian wudu lebih dari satu kali, yaitu dua kali atau tiga kali, maka hukumnya apa? Mustahab. Ya, hukumnya apa? Mustahab. Kemudian diantara yang mustahab seperti mensela-sela jari-jari, mensela-sela jenggot, gitu ya, mensela-sela jari-jari kaki, maka itu dinamakan mustahabat, yang sunnah, sunnah. Ya. Kemudian berdoa setelah wudu, ya, maka itu dinamakan juga mustahabat. Nah, jadi menyempurnakan wudu itu dalam makna menyempurnakan yang wajib, ya wajib gitu. Ya, seperti dalam bahasa Sunda mencuci anggota badan lantis gitu. Lantis artinya semua anggota badan terkena air gitu. Maka itu yang dinamakan sempurna gitu. Karena Nabi Wasallam dalam hadis yang akan datang kita bahas nanti, Nabi Wasallam mengatakan wailul aqabi minanar, celaka katanya tumit yang tidak tersentuh air. Jadi ada orang yang wudu tapi nanti kakinya disentuh api neraka. Siapa? Yang wudu tidak menyempurnakan apa? Wudunya. Nah. Kemudian menyempurnakan wudu dalam arti menyempurnakan yang wajib dicuci. Ya, tadi ya wajib dicuci muka, tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Nah. Maka itu yang dimaksud menyempurnakan wudu dalam poin yang pertama. Yang kedua, ya tadi menyempurnakan wudu dalam arti mustahabatnya. Ya, jadi menyempurnakan yang mustahabatnya. Nah, dalam hadis ini, supaya kita paham hadis sebelum menjelaskan pelajaran-pelajaran lain, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di sini, di ketika beliau turun dari kendaraannya di satu bukit atau di lembah, beliau menunaikan qada hajat. Lalu beliau berwudu tapi tidak menyempurnakan wudunya. Summa tawadda'a wa lam yusbigil wudu'a. Beliau berwudu kemudian tidak menyempurnakan wudunya. Nah, ini potong dulu ya. Beliau berwudu tapi tidak menyempurnakan apa? Wudunya. Ketika sampai ke Muzdalifah, maka beliau berwudu lagi dan menyempurnakan apa? Wudunya. Jadi ketika sampai di satu bukit atau di lembah, di tengah perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, Nabi SAW berhenti. Lalu beliau menunaikan qada hajat, lalu beliau berwudu, tapi tidak menyempurnakan wudunya. Sesampai ke Muzdalifah, beliau berwudu lagi dan menyempurnakan apa? Wudunya. Nah, timbul pertanyaan, ketika wudu yang pertama, beliau tidak menyempurnakan wudunya. Apa yang dimaksud tidak menyempurnakan wudu? Di potongan yang pertama ini. Jadi dalam kalimat walam yusbigul wudu'a, beliau tidak menyempurnakan wudunya. Apa yang dimaksud? Nah, sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud tidak menyempurnakan wudunya, yang dimaksud tidak menyempurnakan mustahabatnya. Jadi tidak menyempurnakan wudunya, yang dimaksud tidak menyempurnakan mustahabatnya. Yaitu apa? Wudunya sekali-sekali saja. Jadi wudunya sekali-sekali saja. Kemudian tidak mensela-sela jenggotnya. Atau tidak mensela-sela jarinya. Ya. Tapi beliau seolah-olah wudu yang wajib saja. Nah, ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat jumhur ya. Yang kedua yang dimaksud mungkin saja bahwa beliau mencuci sebagian anggota badannya saja katanya. Artinya wudunya memang tidak disempurnakan itu. Tidak disempurnakan. Lakin hadza ba'id, tapi ini sangat jauh itu. Sangat jauh. Sebagian para ulama yang dimaksud dengan wudu katanya di sini adalah istinja, bukan wudu yang dimaksud wudu gitu. Tapi apa? Beristinja. Yaitu membersihkan qada hajatnya. Gitu. Tapi ini pun jauh makna ini. Maka yang hak, yang benar, wallahu alam, hanya makna yang pertama tadi. Yaitu yang dimaksud tidak menyempurnakan wudu adalah tidak menyempurnakan dengan mustahabatnya. Seperti mencucinya cuma sekali, gitu, tidak dua kali atau tiga kali. Seperti tidak mensela-sela jenggotnya, tidak mensela-sela apa? Jarinya. Nah. Kemudian setelah sampai ke Muzdalifah, beliau berwudu lagi dengan menyempurnakan wudunya. Nah, maka yang dimaksud menyempurnakan wudu di sini otomatis yang dimaksud menyempurnakan wudu dengan menyertakan mustahabatnya, yaitu yang sunnah-sunnahnya dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makna dari hadis ini. Kemudian kita akan ambil beberapa pelajaran di dalam hadis ini. Ya. Pelajaran yang kedua, tadi kan yang pertama sudah dijelaskan tentang menyempurnakan wudunya. Yang kedua, diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa mengulangi wudu hukumnya boleh walaupun kita masih punya wudu. Jadi mengulangi wudu boleh. Ya. Kalau ini dipahami Nabi SAW tidak batal gitu kan. Tapi kan mungkin saja dalam hadis ini batal gitu Nabi SAW. Cuma tidak disebutkan itu. Nah, kalau dikatakan bahwa Nabi SAW wudu di tengah perjalanan, kemudian beliau tidak batal, lalu berwudu lagi ketika di Muzdalifah, maka dapat diambil kesimpulan bolehnya i'adatul wudu. Bolehnya mengulangi wudu walaupun tidak batal. Jadi bolehnya mengulangi wudu walaupun tidak batal. Ya, karena Nabi SAW berwudu lagi untuk sholat di sini. Untuk sholat. Itu yang pertama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa berwudu bagi setiap mukmin memilih antara ia menyempurnakan wudunya, antara ia tidak menyempurnakan apa? Wudunya. Tapi yang dimaksud di sini apa? Mustahabat. Bukan yang pertama tadi menyempurnakan yang wajib. Menyempurnakan yang rukun. Artinya apabila orang itu berwudu dan tidak menyempurnakan wudunya, mustahabatnya, maka wudunya apa? Sah. Maka wudunya apa? Sah. Dan Nabi Hasalam sengaja menunjukkan kepada para sahabat tentang kedua-duanya. Jadi menunjukkan kepada para sahabat kedua-duanya. Jadi jangan sampai dipahami kalau wudunya tidak disempurnakan, wudunya tidak sah. Supaya bisa dipahami oleh kita bahwa ketika kita tidak menyempurnakan wudu, maka wudunya tetap apa? Sah. Kemudian, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang sunnah mengakhirkan sholat maghrib ke sholat isya ketika kita itu manasik haji. Jadi ketika manasik haji, disyariatkan untuk mengakhirkan sholat maghrib ke sholat isya di Muzdalifah. Ya. Dan tidak sholat di Arafah. Jadi tidak sholat apa? Di Arafah. Disunnahkan untuk sholat di Muzdalifah. Jadi dianjurkan untuk sholatnya di Muzdalifah. Jadi bukan di Arafah. Ini namanya jamak apa? Takdim, jamak apa? Takhir. Bahkan jelas ya para ulama mengatakan ini bagian dari manasik haji. Jadi ini adalah bagian dari manasik haji. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji, manasik yang benar termasuk ibadah sholatnya adalah mengakhirkan sholat maghrib kepada sholat isya ketika di Muzdalifah. Jadi sholat di Mina, sholat di Arafah, sholat di Muzdalifah. Perhatikan ya. Kalau sholat di Mina ketika kita manasik haji, tanggal 8 kita bergegas menuju Mina, maka disunnahkan sholat itu di qasar tapi tidak di jama. Dan itu manasik haji ya. Jadi haji yang seperti ini sempurna hajinya. Jadi sholat duhur 2 rakaat di waktunya, sholat asar 2 rakaat di waktunya, sholat maghrib 3 rakaat di waktunya, dan sholat isya 2 rakaat di waktunya. Itu ketika di mana? Di Mina. Ketika kita di Arafah, dianjurkan untuk menjamak qasar takdim. Yaitu 2 rakaat duhur, kemudian 2 rakaat asar. Dan itu jamak takdim. Itu jamak yang ditarik ke duhur, didahulukan. Nah, ketika kita sholat di Muzdalifah, maka disunahkan jamak takhir, yaitu antara maghrib dengan isya. Jadi antara maghrib dengan isya. Nah, itu bagian termasuk manasik apa? Haji. Dan itu sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Kalau ada di antara kita yang menyempurnakan sholatnya, maka itu menyelisihi sunnah. Jadi kalau umpamanya isyanya 4 rakaat, kemudian duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat ketika di Arafah, itu menyelisihi apa? Sunnah. Karena Nabi SAW melakukannya seperti itu. Nah, jadi jamak takhir. Kemudian yang kedua, disyariatkan ketika kita menjamak untuk 2 iqamah. Jadi 2 iqamah, 2 kali qomat. Jadi kalau menjamak sholat, disunahkan untuk 2 kali iqamah. Di dalam nas hadis ini seolah-olah tidak ada azan. Jadi di sini tidak ada apa? Azan. Tapi telah datang dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW azan, memerintahkan untuk azan. Berarti sunnahnya kalau kita menjama bi azanin wahidin wa bi iqamataini. Jadi kalau kita menjama sunnahnya satu kali. kali adzan dan dua kali apa? Iqamah. Dua kali iqamah. Ya. Dan itu munasabah, artinya relevan. Kenapa melakukan dua iqamah? Lifas libaina sholata ini. Supaya terpisah di antara dua apa? Dua sholat. Jadi supaya terpisah di antara dua sholat. Jadi sunnahnya, kalau kita menjamah, satu kali adzan, dua kali apa? Iqamah. Ya. Adapun adzannya, ya adzan kalau di masjid yang udah adzan, ya tidak perlu adzan lagi sebenarnya. Tapi kalau mau, kalau kita datang ke satu masjid dan orang-orang udah tidak ada, kemudian kita ya ada sekelompok orang ataupun mungkin satu bis berhenti, mau adzan dulu boleh itu. Dan adzannya hukumnya sunnah. Adzan hukumnya apa? Sunnah bagi kita. Adapun bagi kaum muslimin maka hukumnya fardu kifayah ya adzan itu. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan bahwa dalam sholat safar dan dalam sholat jamaah tidak ada sholat nafilah gitu. Jadi kalau kita menjamak sholat dan kalau kita mengkosor sholat, maka yang rajih wallahu alam tidak ada sholat nafilah. Baik sholat qobliyah ataupun sholat apa? Ba'diyah. Tidak ada sholat rawatib maksudnya. Ya. Sholat rawatib yang dianjurkan ketika safar hanya dua. Yaitu sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tidaklah Nabi SAW meninggalkan dua rakaat sebelum subuh baik ketika dia mukim atau ketika beliau sedang safar. Jadi di dalam hadis ini diambil satu kesimpulan bahwa apa ketika kita menjamak salat atau ketika kita mengqasar salat maka tidak ada qobliyah ataupun ba'diyah. Karena juga tidak munasabah ya, udah dikosor kok pingin yang sunnahnya gitu kan. Yang wajibnya saja dikulangi, apalagi yang mustahabnya gitu kan, jadi tidak ada gitu ya. Dan ini munasabah ya. Munasabah itu sangat cocok gitu. Dalam riwayat yang lain, walam yusabbih bainahuma. Dan termasuk sebagian para ulama mengatakan juga tidak ada zikirnya gitu. Jadi tidak ada zikir di antara keduanya. Kalau diartikan sabih di situ adalah bertasbih. Artinya tidak ada zikir. Tidak perlu kita memunjamak di antara keduanya subhanallah subhanallah gitu ya atau alhamdulillah yang roji tidak ada gitu. Tidak dianjurkan. Jadi tidak dianjurkan. Kemudian yang selanjutnya diambil kesimpulan juga dari hadis ini bahwa kalau kita menjamak tidak mesti mualah. Jadi kalau kita menjamak tidak mesti harus bergandengan. Jadi udah salam komat langsung sholat itu, tidak mesti gitu. Karena di sini dikatakan bahwa para sahabat melakukan dulu sesuatu, yaitu mereka menambatkan atau mengikat apa unta-unta mereka. Kemudian setelah itu baru iqamat lagi. Jadi tidak mengapa kalau kita umpamanya mau jamak. Kemudian kita batal, kita wudu dulu, itu enggak mengapa. Atau ada sesuatu butuh sebentar, tidak mengapa. Bahkan sebagian para ulama mengatakan walaupun jaraknya jauh tidak mengapa gitu. Jadi sah tetap jamaknya, tidak mesti bergandengan gitu. Antara sholat sebelumnya dengan sholat apa? Setelahnya. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwa para sahabat melakukan sesuatu dulu lalu baru diikomatkan isya, kemudian sholat lagi. Dan Nabi SAW tidak sholat di antara keduanya. Nah, ini beberapa pelajaran di dalam hadis yang mulia ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh. Nah, ini lumayan panjang nanti bab ketujuh. Imam Bukhari rahimahullahu taala tidak tersusun ya dari sisi menyebutkan babnya dengan kaifiyah wudu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu ghusl al-wajhi bil yadayni min ghurfatin wahidah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Muhammad ibn Abdurrahim. Qala akhbarana Abu Salamah al-Huza'i Mansur ibn Salamah. Qala akhbarana Ibn Bilal yakni Sulaiman, ini Sulaiman ibn Bilal. An Zaid ibn Aslam, an Atha ibn Yasar, an Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu tawada'a faghassala wajhahu, akhadha ghurfatan min ma'in. Famadmadha biha wastanshaqa, thumma akhadha ghurfatan min ma'in, faja'ala bihi ma hakada, adhafaha ila yadihi al-ukhra, faghassala bihi ma wajhahu, thumma akhadha ghurfatan min ma'in. Faghassala biha yadahu al-yumna, thumma akhadha ghurfatan min ma'in. Faghassala biha yadahu al-yusra, thumma masaha bi ra'sihi, thumma akhadha ghurfatan min ma'in. Farasha 'ala rijlihi al-yumna, thumma ghassalaha, thumma akhadha ghurfatan ukhra. Faghassala biha rijlahu, ya'ni al-yusra, thumma qala, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Bab yang ketujuh, bab mencuci wajah dengan dua telapak tangan dari satu cedukan air. Jadi dari satu cedukan air. Satu, bukan satu gayung ya. Satu cedukan. Ya dengan tangan soalnya, bukan dengan satu gayung. Kalau kita hari ini satu gayung, satu gayungnya. Wudu dengan satu apa? Satu gayungnya. Nabi Sallam tidak wudu dengan satu gayungnya. Perhatikan di sini. Bab mencuci wajah dengan dua telapak tangan dari satu cedukan, dari satu mengambil. Ya. Gurfahnya bukan gurfah satu gayung, maksudnya gurfahnya dengan ini. cuci tangan, ya. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in farasha 'ala rijlihi. Kemudian beliau itu mengambil lagi satu cedukan air lalu menuangkannya ke kakinya yang kanan. Hatta ghassalaha. Kemudian sehingga beliau mencucinya. Tsumma akhadha ghurfatan ukhra fa ghassala biha rijlahu al-yusra. Kemudian beliau mengambil lagi satu cedukan air, kemudian beliau mencucinya yang kiri. Kemudian beliau berkata, demikianlah aku melihat Nabi SAW berwudu. Jadi setelah selesai beliau mendemonstrasikan, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, demikianlah aku melihat Nabi SAW berwudu. Ya. Nah, kita akan jelaskan di sini poin-poin pentingnya. Pertama, sunnah, ya. Di antara metode mengajar adalah mengajar dengan memberikan suri tauladan langsung. Jadi dengan demonstrasi perbuatan itu. Bukan ngocoblak kungkul gitu ya maksudnya. Jadi harus diberikan contoh fakta nyata, dunia nyata gitu ya. Sini. Dan Nabi SAW juga mencontohkan dalam beberapa hadis, Nabi SAW mencontohkan wudu. Bahkan Nabi SAW sholat di atas mimbar ya. Mimbarnya bukan mimbar yang di belakang ini. Mimbar yang tiga tingkat itu ya. Nabi SAW berdiri sholat agar kelihatan oleh seluruh para sahabat. Mendemonstrasikan sholat gitu kan. Agar para sahabat melihat. Nah, di sini sejumlah para sahabat mendemonstrasikan wudu. Jadi termasuk materi ataupun metode pendidikan adalah mengajar dengan memberikan contoh, artinya contoh praktek gitu ya. Ya. Dan ini kata para ahli pendidikan ablag yang paling mengena gitu kan, paling mengena. Bahkan catat bu, catat para bapak, kalau kita di rumah jangan melakukan satu tindakan kecuali bernilai pendidikan. Gitu. Negur, ngomong, makan, duduk. Ya harus jadi contoh kepada anak kita ya. Karena akan merekam anak kita dari kecil tentang kejiwaan kita, sikap kita, tindakan kita ya. Karena perbuatan itu adalah qudwah bagi anak kita. Jadi qudwah bagi anak kita. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa berwudu yang dicontohkan adalah Abdullah bin Abbas, yaitu dengan satu kali mengambil air. Jadi berwudu dengan satu kali mengambil air. Ya. Untuk apa? Untuk wajah, untuk tangan kanan, tangan kiri, ya. Kemudian untuk mencuci kaki. Dohir dalam hadis ini sepertinya ketika Nabi SAW mengusap kepala tidak dengan air yang baru gitu. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW seolah-olah mengusap kepala tidak dengan air yang baru. Ya, tidak dengan air yang baru. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan wudu tartib. Jadi wudu itu apa? Tartib. Ya, jadi wudu apa? Tartib. Berkumur-kumur mengisap air ke hidung, kemudian mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci apa? Kaki. Ya. Termasuk tertib kanan kirinya gitu ya. Yaitu mendahulukan yang kanan kemudian baru apa? Kiri. Jadi di sini tertib bisa didefinisikan dua. Tertib dalam arti susunan anggota badannya. Yang kedua tertib dari sisi kanan kirinya. Bahwa dalam sejumlah hadis menunjukkan para sahabat mendemonstrasikan wudu itu dengan cara mendahulukan yang kanan baru ya apa? Yang kiri gitu. Tangan yang kanan, kaki yang kanan. Bahkan ada hadis ibda'u bima yaminikum, mulailah dengan yang kanan kalian. Kanan kalian. Dan tentunya dicintai ya at-tayammun, fitana ulihi wa fitarajulihi wa fitatahurihi. Di mana dinyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, keadaan Nabi SAW mencintai mendahulukan yang kanan dalam apa katanya? Ketika memakai sandal, ketika menyisir, artinya menyisir rambut ya, dimulai dari bagian yang yang kanan. Kemudian dalam bersuci dan dalam hal-hal yang lainnya. Ya. Tapi ada yang dianjurkan yang kiri. Yaitu apa? Ketika kita qada hajat, masuk toilet dengan kaki yang kiri. Kalau kita keluar dari masjid, maka dengan kaki yang kiri. Nah, tapi nanti akan disebutkan. Kalau kita gosok gigi, apakah dengan tangan yang kanan dan dimulai bagian yang kanan, atau sunnahnya menggosok gigi adalah dengan tangan yang kiri dan dimulai dari bagian yang kiri. Sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau kita bersiwak maka dimulai bagian yang kiri. Kenapa? Mimbab izalatu adza. Ya, kan kalau yang membuang kotoran ya yang kiri gitu kan. Seperti membersihkan qada hajat dengan yang kiri. Sehingga sebagian para ulama berpendapat ya, kalau membersihkan gigi dari bagian kiri gitu. Ya. Kemudian sebagian para ulama kan minal adros. Jadi entah menurut kedokteran mana yang lebih tepat, tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa menggosok gigi dimulai dari gigi geraham, minal adros gitu ya caranya. Kemudian mana yang lebih baik? Tapi nanti akan dibahas sama kita ya. Yang baik apakah keluar ke dalam begini lurus atau ke atas apa? Ke bawah gitu. Ini dari sisi cara yang lebih tepat seperti apa? Para ulama juga membahas hal itu ya. Dalam arti ada yang mendahulukan kanan, ada yang mendahulukan kiri. Tapi dalam setiap bentuk kebaikan maka didahulukan yang kanan. Termasuk ya kalau antum ngasih gitu ya, antum mengumpulkan anak-anak gitu ya, maka dimulai yang di sebelah kanan gitu ya. Yang duduk di sebelah kanan lebih didahulukan gitu ya. Kemudian kalau kita mengasih kepada orang, ya kan ada adabnya. Antum kalau membagikan air minum ya sering kita kan, maka pegang itu apa cereknya dengan tangan yang kiri, gelasnya dengan tangan yang kanan, sehingga mengasihkan dengan tangan yang kanan ya. Kemudian orang menerima dengan tangan yang kanan. Ini adab ya. Dan tentunya adab ini fitrah ya, di mana kita juga di Indonesia, di seluruh penjuru Indonesia ya, kalau menerima pemberian atau mengasih sesuatu dengan tangan yang kanan. Dan ini semuanya perkara yang baik ya. Nah, kemudian yang terakhir, karena kita tidak akan berbicara wudu semuanya di sini, di dalam hadis ini mengatakan bab mencuci wajah dengan dua telapak tangan. Bagaimana caranya? Caranya tadi dikatakan mengambil air dengan tangan yang kanan, kemudian disatukan dengan tangan yang kiri, lalu mencuci dengan dua telapak tangan. Itu sunnah. Bagaimana kalau sebelah-sebelah ya sah-sah ya. Tapi ini adalah sunnah. Tapi ini adalah sunnah. Nah. Kemudian kita bahas sekarang mencuci wajah. Mencuci wajah adalah rukun di antara rukun wudu. Bidalalatil kitabi wasunnati wal ijma. Jadi mencuci wajah adalah rukun di antara rukun wudu ya, fardu di antara fardu wudu. Tidak sah orang menunaikan wudu atau tidak sah wudunya seseorang tanpa mencuci wajah. Dalilnya apa? Quran. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Dalilnya Quran. Kemudian semua hadis yang mana Nabi SAW mencontohkan wudu, kemudian para sahabat mencontohkan wudu, semuanya mencuci apa? Wajah. Maka mencuci wajah hukumnya adalah fardu. Nah, kemudian ijma. Telah dinukil ijma oleh para ulama tentang wajibnya mencuci wajah, ya. Bahkan semua ulama sepakat ya, mencuci wajah hukumnya adalah wajib, rukun di antara rukun wudu. Rukun di antara rukun wudu. Nah, kita akan jelaskan haddul wajhi, yaitu batasan wajah. Ya, kita akan menjelaskan haddul wajhi, yaitu batasan yang dinamakan dengan wajah. Ya. Lihat ya, wajah. Ya. Wajah dari sisi bahasa adalah yang menghadap. Jadi yang kelihatan sama kita ya namanya apa? Wajah. Hadul wajhi min mana biti sya'ri. Jadi tempat tumbuhnya apa? Rambut. Jadi akhir dari tempat tumbuhnya rambut ini. Min mana biti sya'ri. Ya. Ila dakni sampai ke dagu tulan. Itu apa? Panjangnya. Wabaina syahmatainil udunaini. Dan di antara ujung ini. Syahmat itu ini putih. Yang menonjol ini. Ardon itu adalah lebarnya. Itu adalah apa? Lebarnya yang dinamakan dengan wajah. Jadi yang dinamakan dengan wajah. Nah, kemudian bawah dagu. Ini bawah dagu. Ya, bawah dagu. Maka itu bukan wajah. Bil ijma berdasarkan apa? Ijma. Sehingga nanti tidak wajib dicuci ya. Kalau orang tidak punya apa? Tidak punya jenggot. Ya, dia tidak dianjurkan selah jenggot. Ya. Karena dagunya ini, bawahnya ini bukan termasuk apa wajah. Iladak ini yang dimaksud ininya. Tulan. Ya. Maka itu yang dinamakan dengan hadul wajhi. Walayu'tabaru gumam wasula. Dan tidak dihitung kalau ada orang yang kepalanya botak atau sulah. Enggak tahu bahasa Indonesia benar atau enggak, saya enggak tahu. Artinya kalau botak kan sampai ke sini gitu ya, orang yang botak. Sulah yang kadang di sini apa? Lebih lebar gitu ya bagian ininya. Tumbuh rambutnya di sini. Tumbuh rambutnya di sini gitu. Ya. Maka itu tidak dihitung, itu dinamakan wajah gitu ya. Jadi kalau ininya ke sini, apa rumputnya baru tumbuh di sini gini, maka tidak dihitung wajah ininya gitu. Bukan wajahnya. Jadi ini yang putih setelah apa? Yang putih setelah ini, setelah rambut yang tumbuh ini. Maka itu tidak dinamakan apa? Tidak dinamakan wajah. Ya, tidak dinamakan wajah. Kemudian, apakah dalam hidung, kemudian mulut adalah termasuk wajah atau tidak? Dalam hidung. Kemudian dalam mata, wajah atau tidak? Nah, sebagian para ulama, termasuk Abdullah bin Umar, itu berpendapat bahwa dalam mata ini adalah wajah. Sehingga Abdullah bin Umar itu, sampai akhir hayatnya, matanya itu belekan. Itu. Kenapa? Saking setiap wudunya beliau memasukkan air ke dalam matanya gitu. Memasukkan airnya ke dalam matanya karena dianggap itu bagian dari wajah, bagian dari wajah. Adapun hidung dianjurkan berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Nah, tapi yang rajih wallahu alam itu tidak termasuk dari bagian wajah. Jadi bagian dari wajah. Ya, itu batasan wajah. Nah, kemudian terakhir bagaimana mencuci wajah. Nah, mencuci wajah sunnahnya tadi kita mengambil air dengan tangan yang kanan, kemudian disatukan dengan tangan yang kiri, lalu mencucinya dengan kedua telapak tangan. Nah, kemudian disunahkan tahlilul lihyah, yaitu mensela-sela jenggot. Nah, kemudian sekarang jambang. Jambang. Apakah jambang termasuk wajah atau tidak? Dan bagaimana mencuci jambang? Godeg kata orang Sunda ya. Godeg. Bahasa Indonesianya jambang. Nah, perhatikan di sini. Jambang kita ada dua. Ada jambang yang tipis. Yang kelihatan basyarohnya. Kelihatan apa? Kulitnya. Maka mencuci dalamnya jelas wajib. Ya, jelas apa? Jelas wajib. Adapun jambang yang lebat, lebat sekali itu ke sini, maka cukup dicuci atasnya. Artinya tidak wajib untuk memasukkan ke sela-sela apa? Ke sela-sela jambangnya. Itu kalau jambangnya yang apa? Yang lebat gitu ya. Karena yang dimaksud dengan wajah adalah yang nampaknya. Jadi yang dimaksud dengan wajah adalah yang nampaknya. Kemudian bagaimana mensela-sela jenggot? Para ulama mengatakan mensala-sala jenggot itu ada dua. Pertama mengambil air digini-gini gitu ya. Jadi air digini-gini gitu ya. Kemudian yang kedua, ya mensala-sala ya seperti ini. Jadi mensala-sala seperti ini. Perhatikan, yang tidak punya jenggot tidak disunahkan mensala-sala jenggot ya. Kemudian yang kedua, yang tidak punya jenggot tidak perlu beli obat jenggot ya. Tabi'ah aja ya. Enggak, sunnah memelihara jenggot. Bukan sunnah bikin jenggot ya, salah. Jadi jalan, jangan sunnah memelihara jenggot. Yang dimaksud yang punya jenggot dipelihara. Bukan sunnah memelihara jenggot harus beli obat jenggot itu ya. Ya, obat-obat jenggot ya, enggak disunahkan itu. Nah, sesisa kaifiahnya akan dijelaskan nanti ya dalam kaifiah-kaifiah setelahnya. Sampai di sini dan kita akan berikan waktu untuk pertanyaan. Dan saya ingin memberikan waktu yang ingin bertanyanya langsung ya nanti. Yang dari SMS ya. Tes cek. Baik, ana ucapkan jazakallahu khairan khairul jaza kepada guru kita Al-Ustaz Abu Qatadah Al-Atsari hafizahullahu taala yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Dan ana akan membacakan beberapa faedah penting pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Yang pertama, menyempurnakan wudu terbagi menjadi dua. Menyempurnakan wudu yang wajib, maka hukumnya wajib. Menyempurnakan wudu yang mustahab, maka hukumnya mustahab. Seperti mensela-sela jenggot, mensela-sela jari jemari, dan mensela-sela jari kaki. Yang kedua, yang dimaksud tidak menyempurnakan wudu adalah membasuh anggota wudu hanya sekali dan tidak melakukan wudu yang mustahab. Yang ketiga, mengulangi wudu hukumnya boleh. Yang keempat, ketika manasik haji disyariatkan untuk mengakhirkan sholat maghrib pada sholat isya di Muzdalifah. Yang kelima, disyariatkan untuk dua iqamat ketika melaksanakan sholat jama'. Yang keenam, di dalam shofar tidak dianjurkan untuk sholat rawatib kecuali sholat witir dan sholat fajar. Dan yang terakhir, tidak ada zikir pada sholat jama' atau qasar. Dan ana mengajak kembali kepada sahabat media Agama Islam yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau line WhatsApp kami di nomor 0813-8068-6144. Dan ana membuka sesi tanya jawab kepada jamaah yang hadir pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini setelah tiga pertanyaan yang masuk kepada kami. Bismillah, alhamdulillah telah beberapa pertanyaan yang masuk kepada ana Ustadz. Pertanyaan pertama dari pemirsa MGI TV. Bismillah, izin bertanya. Kalau wudu saya batal sementara saya berada di saf pertama di belakang imam, terutama dalam sholat Jumat, Id atau Taraweh Ramadan, jika keluar sangat berat karena banyaknya saf waktu itu, sebagian orang menghalangi berjalan di depannya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap di tempat atau menerobos barisan agar dapat keluar untuk memperbarui wudu? Kami persilakan kepada Ustaz. Iya. Di pelajaran hadis pertama kemarin sudah dijelaskan bahwa boleh seseorang itu berjalan di antara sab-sab sholat. Jadi boleh bagi seseorang untuk berjalan di antara sab-sab sholat. Apabila kita batal dalam sholat, ya pertama haram bagi kita meneruskan sholat kita. Jadi haram bagi kita meneruskan sholat. Kalau ada orang mengatakan sah sholat tanpa wudu, bisa kafir itu. Nah, kalau kita tadi penanya batal, maka wajib kita membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, jangan berada di saf, karena memotong saf. Jadi memotong saf, maka seyogianya keluar dan tidak akan berat keluar. Ya, cari pintu yang terdekat, pintu yang terdekat dan tidak mengapa. Sebagaimana Abdullah bin Abbas di hadis yang sebelumnya kemarin, beliau ya melepaskan kendaraannya lalu beliau berjalan di antara saf Nabi SAW tidak menegurnya, para sahabat tidak menegurnya, menunjukkan ini hal yang diperbolehkan. Kedua, Ustaz, dari jamaah Aisyah. Maaf sedikit keluar tema, dalam hal ini saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya dan penjelasannya tentang estafet sholat bagi yang masbuk. Contohnya ada orang yang masbuk 2 rakaat, lalu setelah dia selesai sholat dengan jamaah yang utama, dia kemudian bangkit dan maju ke depan, yang di sampingnya juga masbuk lalu merapat menjadi makmum darinya. Lalu kemudian jamaah datang lagi lalu masbuk dan sholat estafet tersebut berlanjut sampai beberapa kali. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Pertanyaannya nomor 3 ya. Bacakan pertanyaan lain. Pertanyaan ketiga Ustaz. Bismillah, Ustaz, saya sudah berwudu dengan sangat baik dan sempurna, tapi setelahnya timbul perasaan was-was. Sudah sempurna ataukah tidak? Akhirnya saya kembali berwudu. Terkadang hingga lebih dari 3 kali berwudu karena was-was khawatir tidak sempurna. Mohon nasihatnya Ustaz. Nasihatnya untuk menolak was-was. Was-was itu minasyaiton. Was-was itu dari syaiton. Orang yang was-was itu orang yang paling lemah jiwanya. Makanya orang yang was-was itu wajib menolak was-was. Was-was. Was-was itu dari syaiton. Makanya dalam Islam itu beramal dengan yakin ya. Tidak boleh beramal dari sesuatu yang ragu ya. Al-yakin wala yuzalu bisyak. Ya, dan was-was yang ada dalam hati itu wajib ditolak ya. Wajib ditolak dan perlu diperhatikan ya. Orang yang was-was ini ada dua sisi yang sangat berbahaya ya. Yang pertama, orang yang paling mudah digerincirkan oleh syaitan. Karena orang was-was ini juga timbul dari gulu orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, was-was ini orang yang paling mudah juga kerasukan syaitan. Jadi jin, syaitan itu paling menyenangi orang yang punya was-was itu. Was-was. Dan jiwanya akan lemah. Jiwanya akan lemah. Ya, orang yang sering sakit jiwa, ya lemah, berawal dari orang seperti ini. Ya, makanya orang itu harus kuat. Ya. Sampai Nabi SAW memberikan contoh dalam hadis, jika kamu sedang sholat, lalu syaitan memberikan hayalan, kamu itu batal, fakul kadzabta, dusta kamu. Gitu. Jadi menunjukkan harus ditolak. Harus ditolak. Ya. Dan tadi berat sekali ya, orang-orang yang terkena was-was ini berat sekali kemungkinan-kemungkinan untuk ya kesurupan gitu ya. Kemudian dikuasai oleh syaitan, tergelincir ya. Maka dengan itu orang harus kuat ya, harus kuat menolak setiap bisikan syaitan. Ya, silakan. Ustaz, tadi dikatakan bahwa dalam hadis membasuh dan mengusap, apakah bisa digantikan sebagai menggosok-gosok anggota wudu atau hanya sekedar membasahinya? Terima kasih, jazakallahu khairan. Kita belum membahas tentang definisi mencuci. Tapi kita jawab karena ini udah ada pertanyaan. Menggosok hukumnya mustahab menurut pendapat jumhur ulama. Dan ini pendapat yang rajih ya. Jadi menggosok bukan bagian dari kewajiban wudu. Tapi kata Imam Ibnu Hajar dan pendapat jumhur ya, yang dinamakan mencuci adalah isalatul ma au imrarul ma alal a'dha. Yang dimaksud dengan mencuci itu cukup mengalirnya air atau basahnya anggota badan dari anggota badan wudu. Jadi tidak perlu apa menggosoknya. Dan adalku itu hukumnya mustahab, sunnah saja. Baik, pertanyaan kelima Ustadz dari Akhwat Ustadz. Assalamualaikum, saya dari pendengar Radio Riyadul Jannah. Ketika sedang berwudu, terasalah bahwa saya mengeluarkan angin dari farj. Kemudian saya melihat tidak ada. Pertanyaan saya, apakah diperbolehkan menghentikan wudu ketika berada di tengah-tengah, ataukah lebih baik melanjutkannya, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallah khairan. Ya, pada intinya kalau orang itu berwudu kemudian batal ketika dia mencuci wajah, setelah mencuci wajah, mencuci tangan, kemudian keluar angin, batal. Ya, balik lagi gitu. Karena yang sebelumnya telah batal, berarti dia harus mengulangi lagi wudunya. Jadi mengulangi lagi wudunya ketika umpamanya kita mencuci apa, udah mencuci telapak tangan, kemudian berkumur-kumur menghisap air ke hidung, kemudian kita mencuci wajah, kemudian mencuci tangan, tiba-tiba keluar angin, wajib kembali lagi. Karena ini udah apa? Udah batal. Jadi wajib mengulangi lagi wudunya. Tapi tadi jangan dengan perasaan ya. Jadi dengan perasaan. Kan udah diajari kemarin. Hatta yasma' sautan au yajida rihan. Dipastikan bahwa betul-betul batal. Bagaimana batal itu? Dengan angin, yaitu dengan cara kita mencium bau atau kita mendengar apa? Suara. Kalau hanya perasaan maka jangan diikuti, karena itu bagian was-was dari syaitan. Baik, ana membuka sesi tanya jawab kepada jamaah kajian Masjid Aisyah yang hadir pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Silakan bagi jamaah Masjid Aisyah yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustadz tentang menyempurnakan wudu, dapat di ya silakan. Ya, kemudian kanan dulu, kemudian baru kiri, kanan lagi. Wallahu alam mukhalafatu sunnah. Wallahu alam, seperti ini menyelisihi sunnah. Karena rawi-rawi hadis yang mencontohkan tentang sifat wudu Nabi SAW, maka mereka menyempurnakan yang kiri apa yang kanan dulu 3 kali, kemudian yang kanan 3 kali, seperti riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena disebutkan dalam hadis wal yusra mislu dalik, dan yang kiri seperti itu. Jadi tidak kanan kemudian kiri, kanan kiri, kanan kiri 3 kali. Lam yasbut dalil, tidak tetap dalil yang menunjukkan bolehnya. Allah a'lam. Artinya tidak boleh. Hah? Mengusap telinga ini juga belum kita bahas karena belum. Tapi mengusap telinga yang sunnah adalah disatukan dengan kepala, ya. Jadi mengusap telinga begini, ambil air begini dengan kepala dari depan ke belakang sampai tekuk ya ini. Kemudian ke depan lagi. Kemudian dimasukkan telunjuk kita ke dalam, kemudian ibu jarinya mengusap begini. Nah, jadi marotan wahida itu dilakukan berapa? 1 kali saja. Jadi itu dilakukannya 1 kali saja gitu. Ya. Ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, ketika kita safar, yang lebih afdol menjamak sholat atau kita sholat pada waktunya? Ya, menjamak sholat ketika safar hukumnya sunnah. Jadi menjamak sholat ketika safar hukumnya adalah sunnah. Artinya dianjurkan karena bisa melakukan itu. Tapi kalau pertanyaannya lebih afdal mana, menjama atau tidak menjama? Wallahu ta'ala alam, tergantung kondisinya. Tergantung apa? Kondisinya. Kalau bagi kita merasa berat untuk sholat dalam waktunya, maka afdal bagi kita untuk menjamanya sholat itu. Tapi kalau kita mungkin safar dan ringan bagi kita untuk melakukan sholat pada waktunya, maka dikosor tapi tidak dijama. Jadi dikosor tapi tidak dijama. Kalau kita berjamaah dengan kaum muslimin, maka tentunya apabila sholat yang empat, ya kita diwajibkan untuk mengikuti itmam. Jadi kalau kita sholat di belakang yang mukim, maka sholat kita harus disempurnakan. Jadi sholat kita harus apa? Disempurnakan. Ya. Kalau kita umpamanya sekarang sedang safar dan kita ada di hotel, ya kemudian mungkin maghrib di situ, isya di situ, ya sebagian para ulama mengatakan ya sholat di waktunya afdal dengan dalil yang umum, afdalus sholati afdalul amali as-sholatu ala waktiha. Jadi sholat yang paling afdal adalah sholat pada waktunya. Jadi tergantung saja, kalau merasa berat ya lebih afdal untuk dijama. Kalau kita merasa ringan untuk sholat pada waktunya, maka lebih afdal di waktunya dan tidak perlu di jama. Tapi kalau kita sholat sendirian, sunnahnya apa? Dikosor tanpa harus apa? Di jama. Ya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Si silakan ada kepada jamaah Masjid Aisyah. Si ada. Ana membuka sesi tanya jawab, satu pertanyaan lagi. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengacungkan tangannya. Ya, silakan Pak. Setelah mandi junub, apakah kita berwudu lagi? Maka Nabi SAW mengatakan, mana lebih sempurna, wudu atau mandi? Jadi mana yang lebih sempurna, wudu atau mandi? Jawabannya ya mandi lebih sempurna dari wudu. Menunjukkan kalau kita telah mandi janabah, tidak perlu apa? Wudu lagi. Ya. Kecuali kalau setelah selesai mandi kita kencing gitu. Maka wajib untuk apa? Berwudu. Ya, berwudu. Tapi mandi janabah yang sunnah kan wudu dulu gitu. Jadi mandi janabah yang sunnah adalah wudu lagi, wudu. Kan sunnahnya mandi janabah itu sebagai berikut ya. Pertama, ya kita mencuci dua telapak tangan. Itu sunnahnya. Jadi mencuci dua telapak tangan. Kemudian mencuci dakar. Jadi mencuci apa? Dakar. Setelah mencuci dakar, dicuci lagi tangannya. Jadi setelah mencuci dakar, mencuci lagi tangan. Kemudian setelah itu berkumur-kumur menghisap air ke hidung. Jadi berkumur-kumur menghisap air ke hidung. Kemudian mencuci muka, mencuci tangan sampai siku, kemudian mencuci kaki. Jadi berwudu dengan wudu yang sempurna. Setelah kita berwudu dengan wudu yang sempurna, maka kita mengambil air dan disunahkan untuk apa? Memasukkan air ke pangkal rambut kita. Artinya disunahkan untuk memasukkan tangan ke pangkal rambut kita sampai kita merasa bahwa air masuk ke pangkal-pangkal rambut kita. Apabila telah merasakan air masuk ke pangkal rambut kita, maka cucilah kepala 3 kali. Ya, mencuci kepala 3 kali dengan dimulai bagian yang sebelah kanan. Setelah mencuci kepala 3 kali, maka barulah kita mencuci seluruh anggota badan. Jadi disunahkan untuk mencuci, disyariatkan untuk mencuci seluruh anggota badan. Nah, setelah selesai, maka berarti selesai mandi janabah, sehingga tidak perlu lagi apa? Berwudu. Ketika Nabi SAW ditanya, maka Nabi SAW mengatakan, mandi yang mana atau wudu yang mana yang lebih sempurna dari mandi. Dalam arti ya kalau kita mandi janabah, tidak perlu lagi apa? Berwudu lagi. Wallahu ta'ala a'lam.